عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab ussalah dari kitab al-mulakhas al-fiqhi ini, mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat, di mana pada akhir pembahasan kita sedang membahas bahwa seorang yang mendengarkan khutbah tidak boleh baginya untuk berbicara, atau tidak boleh pula baginya untuk meninggikan perkataan ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan mengucapkan atau untuk mengucapkan salawat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang yang datang pun tidak disyaratkan untuk mengucapkan salam atau bersalaman, berjabat tangan dengan orang yang di sebelahnya, namun langsung duduk saja ketika masuk ke dalam shaf. Dan demikian pula orang yang melakukan perkara-perkara yang sia-sia seperti bermain-main dengan tangannya atau kerah bajunya atau dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, maka dia pun telah terhitung sebagai seorang yang berbuat perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang terlarang. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini betul-betul memperhatikan tentang permasalahan khutbatul Jum'ah. Ya. Syariat Islam ini menginginkan dari orang-orang yang datang betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib dalam khutbatul Jum'ah. Ya. Oleh karena itu, hendaknya walaupun kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, kita diam di tempat, ya, jangan pula benak kita sampai melayang ke tempat lainnya, memikirkan perkara-perkara yang lainnya. Namun yang seharusnya dilakukan ketika mendengarkan khutbah yaitu betul-betul mencermati apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian juga di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan bahwasanya yang termasuk atau termasuk perkara yang kemudian penting untuk diberikan peringatan darinya, yaitu sebagian orang yang mendengarkan khutbah mereka meninggikan suaranya untuk berta'awudz ketika mereka mendengarkan suatu perkara yang berupa ancaman. Ancaman dengan neraka terhadap orang yang melakukan perbuatan ini atau itu. Ya. Kemudian dia mengatakan a'udzubillah atau na'udzubillah min dzalik atau yang semisalnya. ya, kemudian mengangkat suaranya ini pun tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan ketika dia mengangkat suaranya. Atau juga mengangkat suaranya ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan khatib menyampaikan suatu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan tertentu, atau khatib menyebutkan tentang sifat-sifat surga, kemudian dia meninggikan suaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk dimasukkan surga, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ini termasuk kalam atau perkataan yang dilarang selama khatib menyampaikan khutbahnya. Kemudian perkara selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya sholat Jumat itu adalah suatu sholat fardu yang terpisah, sholat fardu yang tersendiri, posisinya bukan sebagai pengganti dari zuhur, bukan pengganti sholat zuhur, walaupun kemudian dilakukan pada waktu sholat zuhur, dan kemudian tidak perlu untuk melakukan sholat zuhur ketika sudah melakukan sholat Jumat, namun tidak bisa kita katakan bahwasanya sholat Jumat adalah pengganti sholat zuhur. Ini adalah suatu kewajiban yang tersendiri, bukanlah kemudian suatu amalan yang disyaratkan untuk menggantikan sholat zuhur. Umar radhiyallahu anhu berkata, sholatul jum'ati rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sholat Jum'at itu dua rakaat, ini adalah sholat yang sempurna, bukan dikosor. Karena kalau sholat zuhur, ketika seorang safar misalnya, boleh dikosor menjadi dua rakaat. Nah, sholat Jumat ini bukan kemudian sholat zuhur yang dikosor dua rakaat, bukan. Ini adalah sholat yang tersendiri, sholat yang sempurna dengan dua rakaat tersebut. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan apa yang disampaikan melalui lisan nabi kalian, sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu. Mengapa kemudian sholat Jumat ini dikatakan suatu kewajiban yang tersendiri? Karena banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat ini berbeda dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat zuhur. Dan sholat Jumat ini bahkan lebih afdol daripada sholat zuhur dan lebih ditekankan daripada sholat zuhur. Karena di sana ada ancaman-ancaman dan yaitu hukuman-hukuman yang ditujukan bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, khusus untuk sholat Jumat sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Itu apa hadisnya? Ada yang sempat mengingat atau mencatat? Ada yang mengingat atau mencatat apa yang sudah disampaikan tentang yaitu orang yang tidak melakukan sholat Jumat selama 3 pekan berturut-turut? Ada hadisnya sudah kita sampaikan. Intinya di situ ada ancaman yang terkhusus bagi seorang yang tidak melakukan sholat Jumat. Adapun sholat zuhur tetap kemudian seorang wajib untuk melakukannya, tapi ancaman yang khusus, wallahu a'lam, yaitu tidak didapati, wallahu a'lam, belum pernah ana dapati. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat ini lebih ditekankan daripada sholat zuhur. Dan juga sholat Jumat tersebut memiliki syarat-syarat dan kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada sholat zuhur. Dan juga tidak cukup seorang untuk melakukan sholat zuhur saja kemudian meninggalkan sholat Jumat. Bagi seorang yang memang wajib untuk mengerjakan sholat Jumat, tidak ada uzur baginya, ya, tidak cukup baginya untuk kemudian saya mau sholat zuhur saja, ya. Kecuali orang yang terluput dari sholat zuhur tersebut karena suatu perkara, maka ya, dia melakukan atau terluput dari sholat Jumat karena suatu perkara tidak mendapati sholat Jumat di masjid, maka dia melakukan sholat zuhur sebagai pengganti daripada sholat Jumat. Ya. Ketika seorang terluput dari sholat Jumat, maka dia melakukan sholat zuhur sebagai pengganti daripada sholat Jumat. Ya. Sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban yang diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki, kemudian merdeka dan mukallaf, yaitu akil dan baligh, seorang yang berakal dan dewasa. Kemudian yang selanjutnya juga termasuk syarat, yaitu mustautin, seorang yang yaitu tinggal di negerinya, tempat tinggalnya. Ya, bukan orang yang berpindah-pindah, bukan seorang yang dikatakan dalam istilah kita itu nomaden. Ya, kalau seorang yang nomaden berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, suatu kaum yang seperti ini tidak diwajibkan bagi mereka untuk sholat Jumat. Ya, suatu kaum yang nomaden, ya, harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, karena misalnya ya, harus menggembalakan kambing-kambing mereka, dan seperti ini mereka kehidupannya, hidup di kemah-kemah, ini tidak diwajibkan. Nanti akan dibahas dalam kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah. Dalil dari syarat-syarat tersebut, syarat diwajibkannya sholat Jumat tadi, bahwasanya sholat Jumat itu diwajibkan bagi seorang yang muslim, ya, laki-laki, merdeka, juga mukallaf, seorang yang akil dan baligh, ya, juga mustaqim. Ya. Di antara dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih sampai Tariq bin Syihab. Ya. Kemudian Tariq bin Syihab itu seorang tabi'in, namun kemudian menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis ini termasuk hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersabda, "Al-jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah." Jumat itu adalah suatu perkara yang hak, yang wajib. Jadi salat Jumat itu suatu hak yang wajib untuk ditunaikan bagi setiap muslim, harus melakukannya di jama'ah, di dalam jama'ah, berjama'ah. Kecuali empat orang, empat pihak yang kemudian tidak diwajibkan baginya untuk melakukan ya, sholat Jumat. Abdun mamluk, ya. Yang pertama seorang hamba yang dimiliki, budak yang dimiliki oleh tuannya. Ya. Maka ini menunjukkan tadi syarat hur, seorang yang merdeka yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Adapun seorang yang merupakan budak yang dimiliki oleh tuannya, maka tidak wajib baginya untuk melakukan sholat Jumat. Awil mra'atun, atau seorang wanita, ya, maka seorang wanita ya, yang wajib untuk melakukan sholat Jumat adalah laki-laki, sebagaimana kita sebutkan tadi. Wanita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Al-sobi, atau kemudian seorang anak kecil, ya, itu tidak mukallaf, tidak dibebani syariat, anak kecil, ya, belum baligh, atau mariyad, atau seorang yang sakit, ya. Ini yang menunjukkan tentang syarat-syarat tadi, ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan bahwa seluruh atau semua kaum yang mereka itu mustaudin, yang menempati suatu tempat, ya, mereka menempati tempat tersebut, ya, meninggali tempat tersebut dengan membangun bangunan-bangunan yang saling berdekatan, ya, kampung, ya, desa, kota, ya, menempati bangunan yang saling berdekatan, ya, yang mereka tidak berpergian karena musim panas ataupun karena musim dingin, ya, yaitu tidak nomaden tadi, tidak berpindah-pindah tergantung dengan musimnya. Maka apa? Tuqamu fihil jum'ah. Ya. Maka ini yang seperti ini ditegakkan Jumat padanya. Apabila kemudian bangunan-bangunan tadi dibangun dengan bahan-bahan yang memang secara adat, ya, secara kebiasaan memang dibangun dengannya suatu bangunan, bukan cuma kemah saja, ya. Namun dibangun dengan misalnya tanah atau dengan yaitu kayu atau terkadang juga dengan pelepah kurma, bangunan-bangunan pada zaman terdahulu, ya, atau dengan daun-daun, dedaunan kurma atau yang lain sebagainya, ya, yang sesuai dengan adat mereka lah, dengan kebiasaan mereka, ya. Kalau zaman sekarang yaitu dengan dibangun dengan bata, ya, mereka bertempat tinggal di situ, tidak berpindah-pindah dari tempat tersebut, ya. Maka yang seperti ini, ya, wajib untuk ditegakkan padanya sholat Jumat. Maka beliau mengatakan fa inna ajza al bina'i wa madatahu la ta'sir laha fi dzalika. Yaitu bagian-bagian bangunan ataupun kemudian bahan bangunan tersebut tidak berpengaruh terhadap kewajiban tadi, ya. Yang penting mereka adalah seorang atau suatu kaum yang mustautinin, yaitu apa? Menempati, meninggali suatu tempat secara permanen, tidak berpindah-pindah. Ya. Bukan seperti orang-orang yang meninggali kemah-kemah, ya, yang mereka biasanya mereka pergi ke tempat-tempat, ya, mengikuti yaitu turunnya hujan, di mana turun hujan mereka ke sana, karena di situ menjadi banyak makanan bagi gembala-gembala mereka, ya. Maka mereka pun mengangkat kemah-kemah mereka, berpindah ke tempat yang lebih subur, ya, kalau sini kering, mereka berpindah ke tempat yang lainnya, ke tempat yang lebih subur dapat, kemudian mereka tinggal di sana, mendirikan kemah mereka, mengambil semua, yaitu kemah mereka dan juga barang-barang mereka, pergi ke tempat yang lainnya, ya. Maka yang seperti ini, ya, tidak didirikan Jumat padanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian juga tidak wajib sholat Jumat bagi seorang yang musafir dengan suatu safar yang diperbolehkan padanya untuk mengkosor, ya. Itu tergantung adat istiadat kebiasaan di suatu tempat atau suatu perjalanan yang jauh dikatakan sebagai safar, maka itu adalah safar yang memperbolehkan untuk dikosornya sholat dan juga memperbolehkan untuk meninggalkan Jumat, tidak perlu untuk melakukan Jumat, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dahulu ketika mereka safar untuk berhaji atau yang selainnya, maka mereka tidak melakukan salat Jumat ketika safar tersebut, ya. Adapun seorang yang keluar bukan pada jarak safar, bukan kemudian keluar dalam perjalanan yang jauh yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu perjalanan yang merupakan safar, ya. Misalnya untuk berekreasi, ya. Berekreasi, bertamasya atau kepentingan-kepentingan yang lainnya, misalnya berburu katakanlah, ada tempat yang jauh. Dan kemudian tidak ada di situ suatu masjid yang didirikan sholat Jumat padanya, maka tidak wajib pula untuk melakukan Jumat untuk orang yang seperti ini dan dia melakukan sholat zuhur, ya. Apabila dia berpergian ke tempat yang jauh untuk bertamasya atau kemudian untuk berburu dan yang lain sebagainya, ya, kemudian tidak mendapati masjid yang didirikan sholat Jumat pada tempat tersebut walaupun bukan jarak safar, maka tidak wajib untuk melakukan Jumat. Demikian pula tidak wajib bagi perempuan. Kemudian berkata Ibnu Mundhir ya, dan yang selainnya, ya, mereka berkata bahwasanya telah disepakati bahwa Jumat itu tidak wajib bagi perempuan. Ini ada ijma padanya. Ya. Dan telah disepakati pula bahwasanya apabila mereka hadir, yaitu para wanita hadir atau seorang wanita hadir, kemudian melakukan sholat Jumat bersama jamaah, maka ini ya, sah dan mencukupi bagi mereka, bagi wanita tersebut, ya, tidak perlu untuk melakukan sholat zuhur lagi. Ya. Demikian pula seorang yang musafir. Kemudian demikian pula seorang yaitu apamu musafir apabila dia datang menghadiri sholat Jumat kemudian sholat bersama jamaah ya, itu pun mencukupi baginya, tidak perlu untuk sholat zuhur lagi. Demikian pula seorang yang sakit ya, karena digugurkannya kewajiban sholat bagi mereka ini adalah sebagai keringanan saja, ya, bukan suatu keharusan harus ditinggalkan, tapi keringanan saja. Boleh bagi mereka untuk tidak melakukan sholat Jumat. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang harus untuk melakukan Jumat, kemudian dia melakukan safar pada hari tersebut, tapi ketika telah tergelincirnya matahari, setelah zawal, tidak boleh safar, ya, sampai dia melakukan sholat Jumat terlebih dahulu. Jadi apabila seorang mau safar, ya, tapi sudah masuk waktu zawal, yaitu apa zawal, tergelincirnya matahari dari puncak posisinya di angkasa, di langit, apabila sudah tergelincir, berarti sudah masuk waktu zuhur, ya, sudah wajib bagi dia untuk melakukan sholat Jumat. Tidak boleh dia kemudian untuk memulai safar, ya, ketika waktu tersebut. Harus melakukan sholat Jumat tersebut baru safar. Adapun sebelum zawal, ya, maka dikatakan di sini makruh, ya, makruh untuk melakukan safar sebelum zawal. Tapi Syekh bin Baz mengatakan tidak mengapa untuk melakukan safar sebelum zawal, sebelum waktu zawal. Allahu a'lam. Memang apabila kemudian seorang ada kepentingan untuk safar sebelum zawal, maka tidak mengapa untuk melakukannya. Tapi kalau bisa ditunda, mungkin itu yang lebih baik. Nah, itu yang lebih baik. Baik. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang syarat-syarat, ya, sahnya sholat Jumat. Yang pertama adalah masuknya waktu sholat, ya, karena sholat Jumat ini termasuk sholat yang mafruḍah, sholat yang kemudian dikaitkan dengan waktu sholat tertentu, ya, seperti sholat-sholat mafruḍah yang lainnya, seperti sholat-sholat fariḍah yang lainnya, faraid. Nah, maka tidak sah apabila kemudian dilakukan sebelum waktunya, tidak pula sah apabila dilakukan setelah waktunya, setelah keluar waktunya. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguhnya salat itu atas kaum mukminin adalah suatu yang ditetapkan dan telah ditetapkan pula waktunya. Ya. Ditentukan waktunya. Ini surat An-Nisa ke 103. Maka mencakup di dalamnya salat-salat fardhu, salat lima waktu, demikian pula tercakup di dalamnya salat Jumat. Ya. Karena salat Jumat termasuk salat fardhu. Ya. Dan yang lebih utama, yang lebih afdal, yaitu dan juga lebih berhati-hati untuk melakukan salat Jumat setelah zawal. Ya. Adapun sebelum zawal ini ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan tidak mengapa sholat beberapa saat sebelum zawal, ya. Namun di situ dikhilafkan oleh para ulama, ya, yang mengatakan boleh pun mereka memiliki dalilnya tersendiri dan harus dilihat kembali dalilnya. Nah, Namun kemudian yang lebih afdal tentu saja untuk menghindari dari khilaf, yaitu melakukannya setelah zawal. Ini lebih hati-hati. Ini lebih berhati-hati. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, mereka seringkali yaitu melakukan salat Jumat, ya, pada waktu setelah zawal seperti salat zuhur. Ini yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Adapun akhir waktu dari salat Jumat tersebut yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan padanya, yaitu seperti akhir waktu salat zuhur, ya, seperti akhir waktu salat zuhur. Ya. Siapa yang tahu ketentuan akhir waktu salat zuhur? Ketika? Mari, betul. Selesai salat zuhur ya kita masuk asar. Itu kapan? Ketentuannya seperti apa? Bukan, ketika bayangan seseorang atau suatu benda yang tegak itu sama dengan tingginya, namun ditambah bayangan ketika zawal, bayangan ketika yang dikatakan dengan fei. Ya. Kalau bayangan ketika fei itu biasanya namanya bayangan ketika waktu zuhur itu masih sisa sebetulnya, ya kan? Nggak hilang betul-betul, ya kan? Misalnya barang setinggi 1 meter mungkin ada, masih ada sisanya 5 cm atau 10 cm, ini harus ditambahkan. Jadi panjang barang tersebut tambahkan bayangan ketika zawal tadi. Itu masuknya waktu asar. Ya, itu masuknya waktu asar. Ya, kalau sekarang tidak perlu repot-repot untuk kemudian menegakkan tongkat atau kemudian menegakkan yang lainnya, ya tinggal lihat di jadwal, tinggal lihat di daftar waktu sholat, maka ini sudah itu sesuai insyaallah, akurat insyaallah. Ya, ini syarat yang pertama, itu masuknya waktu sholat, ya. Atau kemudian dilakukan pada waktu sholat Jumat yang awal waktunya diperselisihkan, apakah boleh kemudian dilakukan sebelum zawal atau tidak, ya. Namun yang lebih afdal dan lebih berhati-hati yaitu dilakukan setelah zawal. Kemudian akhir waktunya disepakati, tidak ada perselisihan, yaitu seperti akhir waktu sholat zuhur ketika bayangan dari suatu benda yang tegak itu sama dengan tinggi benda tersebut ditambah dengan bayangan ketika waktu zawal. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu bahwasannya orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang mustautin, tadi yang kita sebutkan, bertempat tinggal dengan bangunan-bangunan yang memang dibangun, ya. Rumah-rumah yang dibangun, ya, secara permanen, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, apapun bahannya, mau dengan pelepah kurma atau dengan, ya, tanah, ya, atau dengan zaman sekarang batu bata, yang pasti, ya, orang-orang yang melakukan sholat tersebut adalah orang-orang yang kemudian bertempat tinggal dengan tempat tinggal yang permanen. Ya, maka tidak sah, ya, dilakukan oleh orang-orang yang tadi menempati kemah-kemah, ya, yang mereka berpergian, ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya biasanya mengikuti hujan, dan juga mereka memindah rumah-rumah mereka, ya, dengan perpindahannya mereka diboyong semuanya, ya. Ini dikatakan oleh Syekh di sini tidak sah, wallahu alam. Kita baca surat zahirnya, Allah alam, karena juga memang harus dilihat mungkin di tempat-tempat yang lainnya, dikatakan tidak sah untuk kemudian dilakukan oleh orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang nomaden, ya. Karena dahulu ada kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Jumat. Ya. Kabilah-kabilah yang seperti ini keadaannya, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Ini tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat Jumat. Ini dalilnya. Tadi kita sudah menyampaikan penjelasan dari Syekhul Islam, di sini disebutkan dalilnya. Bahwasanya dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka qabilah-qabilah yang berada di sekitar Madinah untuk melakukan salat Jumat. Kemudian berpindah ke permasalahan yang lainnya, ya. Di sini ada faedah bahwasanya seorang yang mendapati imam dalam salat Jumat tadi mendapatkan satu rakaat saja, dia menyempurnakan salat tersebut sebagai salat Jumat, ya. Berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ya. Radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man adraka rak'atan minal jum'ati faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapati salat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya. Dan yang selainnya. Syekh bin Baz mensahihkan hadis ini, adapun Syekh Al-Albani mensahihkan lafaz yang lainnya, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan min al-jum'ati falyusalli ilaiha ukhra." Ya. Barang siapa yang kemudian mendapatkan satu rakaat dari salat Jumat, maka hendaknya dia melakukan salat menambahkannya satu rakaat lagi, ya. Menambahkan satu rakaat yang lainnya, berarti apa? Menyempurnakannya sebagai salat Jumat. Menyempurnakannya sebagai salat Jumat, ya. Itu dia mendapatkan rakaat dengan mendapatkan apa? Dengan mendapatkan rukuknya bersama imam, ya. Mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat yang terakhir, maka dia dihitung sebagai seorang yang mendapatkan salat Jumat. Menyempurnakannya sebagai salat Jumat, yaitu dua rakaat. Dan siapapun yang kemudian masuk mendapati imam, ya, pada rakaat yang terakhir tapi mendapatkan kurang dari satu rakaat, ya, bahwasanya imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk yang kedua, ya, sebelum dia masuk itu imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk, ya. Maka dia telah terluput dari salat Jumat. Sudah lewat salat Jumat tersebut, maka dia masuk ke dalam salat tadi walaupun berjamaah, namun niatnya adalah niat salat zuhur, ya. Maka apabila imam melakukan salam, sudah dia menyempurnakannya sebagai salat zuhur, yaitu berapa? 4 rakaat ditambah 4 rakaat lagi. Ya, karena dia belum mendapatkan satu rakaat pun dari salat Jumat tadi, tidak dihitung salat Jumat, namun dihitung salat zuhur. Masuknya pun dari awal sudah diniatkan salat zuhur, jangan lupa. Masuknya dari awal sudah diniatkan salat zuhur, ya. Dan diniatkan salat Jumat lagi, dan diniatkan salat Jumat lagi, ya. Karena innamal a'malu binniyat, ya. Semuanya amalan itu berdasarkan niatnya, ya. Dia masuk dengan niat salat zuhur dan menyempurnakannya 4 rakaat. Baik. Adapun syarat selanjutnya, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.